يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di antara sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim, terutama muslimah, ialah sebuah sifat yang sangat mulia, sifatul haya, rasa malu. Sifat ini sangatlah mulia, dikarenakan sifat ini merupakan sifatnya para malaikat, sifatnya para anbiya wal mursalin, sifatnya orang-orang salihin. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tentang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Bagaimana mungkin aku tidak merasa malu dari seseorang yang para malaikat malu kepadanya? Syahidnya pada kata-kata tastahi minhul malaikah. Para malaikat memiliki rasa malu. Al-haya, rasa malu, sifatnya para malaikat. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling malu, paling pemalu dibandingkan dengan seorang gadis dalam pingitannya. Sifat malu itu merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam pandangan Islam yang namanya al-haya, rasa malu, satu bagian daripada keimanan. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu, rasa haya, cabang dari keimanan. Disebutkan dalam Bukhari Muslim juga dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal haya'a minal iman. Sesungguhnya rasa malu itu termasuk daripada keimanan. Tidak punya rasa malu, ya, hilang rasa malu dari seseorang, itu pertanda dia orang yang tercela. Dia orang yang tercela, memiliki perangai yang tercela. Pada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna'ma syi'ta. Sesungguhnya dari apa-apa yang dijumpai oleh umat manusia. Dari ucapan-ucapan nabi-nabi terdahulu. Ialah ucapan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, silakan kerjakan yang kamu lakukan. Ini yang sahih, yang rajih dari keterangan para ulama. Pendapat jumhur ulama mengatakan, hadis ini sifatnya ancaman. Kalau kamu tidak punya rasa malu, silakan kamu kerjakan. Tapi awas. Menunjukkan barakallahu fikum, wajibnya memiliki rasa malu. Pentingnya memiliki rasa malu. Menunjukkan pula rasa malu itu merupakan sifat yang sangat dianjurkan, disanjung, dipuji oleh para anbiya wal mursalin. Orang yang tidak punya rasa malu, dia akan mengerjakan apapun yang dia kehendaki dengan tanpa melihat bimbingan-bimbingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga rasa malu ini merupakan perangai yang sangat terpuji, terutama pada kaum wanita. Pada kaum wanita. Ini sifatnya kaum solihat. Wanita yang solihat. Dari mulai zaman dahulu kala sampai hari ini. Sesuatu yang disepakati oleh para anbiya wal mursalin. Memiliki rasa malu untuk kaum wanita. Sehingga seyogianya bagi seorang muslim, terutama seorang muslimah, untuk memiliki sifatul haya. Dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradatul Quran, definisi al-haya. Apa yang dimaukan dengan rasa malu di sini? Kata beliau, kata Al-Asfahani rahimahullah, al-haya'u inqibadun nafsi anil qaba'ihi wa tarkuh. Yang namanya rasa malu, ialah tertahannya hati atau jiwa kita dari melakukan perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang keji, dan upaya meninggalkannya. Malu mengerjakan perkara yang buruk, malu mengerjakan perkara yang jelek, malu mengerjakan perkara yang rendah, yang hina, yang zina, malu. Ini yang namanya al-haya, inqibadun nafsi anil qada'ihi wa tarkih. Jiwa dia tertahan, terdam dari tindakan-tindakan qabihah, tindakan yang jelek, tindakan yang rendah, dan upaya untuk meninggalkan hal tersebut. Hadza huwal haya. Lebih luas lagi dijelaskan oleh para ulama, al-haya wa la qismain. Rasa malu itu ada dua macam. Yang pertama ialah al-haya'ul mahmud. Rasa malu yang terpuji. Rasa malu yang terpuji. Yang kedua al-haya'ul madzmum. Rasa malu yang tercela. Tayyib. Adapun yang pertama, rasa malu yang terpuji, dhabitnya, kaidahnya adalah rasa malu yang mendorong seseorang untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, melaksanakan ketaatan-ketaatan, dan rasa malu yang mendorong seseorang untuk meninggalkan larangan-larangan agama. Meninggalkan perkara yang jelek, perkara yang rendah, yang tak terpuji. Ada haya'un mazmum. Malu tidak pakai hijab. Itu terpuji. Malu terbuka auratnya. Terpuji. Malu ikhtilat, campur baur laki perempuannya bukan mahramnya. Terpuji. Malu interaksi bincang-bincang dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Terpuji. Dikarenakan rasa malu tadi membuat dia jauh meninggalkan hal-hal yang rendah, yang hina, yang dina, yang dilarang oleh agama. Malu belum sholat. Terpuji. Malu tidak puasa. Terpuji. Mendorong dia untuk semangat mengerjakan amal soleh. Semangat mengerjakan amal kebaikan. Kebaikan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hadza haya'un mahmudun. Ini yang dikatakan syu'batun minal iman. Cabang daripada keimanan. Dikatakan minal iman. Termasuk keimanan. Ini sifatnya para anbiya wal mursalin. Sifatnya para malaikah. Sifatnya orang yang salihin. Dulu sampai sekarang. Dan ini yang harus ada pada kita semuanya. Rasa malu yang seperti ini akan melahirkan berbagai macam kebaikan-kebaikan pada seseorang. Akan memunculkan perangai yang bagus, akhlak yang bagus, adab yang bagus. Akan membuat dia jauh. Ya, jauh dari perangai yang jelek, adab yang jelek, akhlak yang kurang bagus. Akan jauh. Memunculkan sifat-sifat yang terpuji. Dan menghilangkan perangai-perangai yang buruk. Dengan al-haya ini tadi. Dengan makna yang disebutkan di atas. Dan ini yang dikatakan al-haya'ul mahmud. Baik, adapun yang kedua ialah al-haya'ul mazmum. Rasa malu yang tercela. Ini sebaliknya. Rasa malu yang membuat dia tidak mengerjakan perintah agama. Rasa malu yang membuat dia tidak mengerjakan perintah agama. Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Atau rasa malu yang membuat dia terjatuh pada larangan agama. Hadza madzmum. Ini tercela. Ini tercela. Diajak oleh sahabatnya, oleh temannya untuk misal yang laki-laki berjamaah di masjid. Malu. Lama tidak pernah nongol di masjid. Tahu-tahu diajak ke masjid. Malu. Ini bukan baru tempatnya. Tercela ini. Diajak temannya untuk menghadiri kajian-kajian taklim-taklim ilmiah. Mahadharah-mahadharah ilmiah. Tidak mau. Malu. Malu untuk itu. Entah malu dikarenakan lama enggak nongol. Atau malunya dikarenakan enggak biasa dengan suasana taklim. Malu. Ini haya'un mazmum. Rasa malu yang tercela. Rasa malu yang membuat dia tidak melaksanakan perintah agama. Wallahul musta'an. Atau sebaliknya, rasa malu yang membuat dia terjatuh dalam larangan agama. Kalau bahasa kita pekiwuh. Merasa enggak enak, merasa malu dengan teman-teman lamanya yang mengajak dia mengerjakan sesuatu. Padahal yang ajakan-ajakan tadi perkara yang mungkar, perkara yang melanggar agama. Enggak enak rasanya, pekewu, malu tidak datang kepada mereka. Dikiranya kitanya orangnya eksklusif, dikiranya orang yang enggak mau teman, enggak mau bergaul dan segala macamnya, pekewu enggak datang. Akhirnya datang ke sana, terjatuh dalam sekian banyak kemungkaran karena rasa malu tadi. Ada mazmum. Tercela. Malu enggak enak sama yang lainnya, akhirnya membuka hijabnya. Semuanya enggak ada yang pakai hijab. Semuanya menor kalau berdandan. Entah acara keluarga besar atau yang lain-lainnya begitu. Hanya dia yang menggunakan hijab. Wah, ada gunjingan, ada cemoohan, ada ghibah, ada dirasani dan segala macam. Kenapa menggunakan hijab yang lain tidak? Akhirnya malu, dikarenakan malu sama mereka semuanya, lepas hijabnya. Atau mazmum, tercela. Dikarenakan rasa malu tadi justru mendorong dia untuk melakukan pelanggaran agama. Bukan pada tempatnya. Maka yang dimaukan sekarang bukan semata-mata rasa malu. Tapi rasa malu yang terpuji. Rasa malu yang membuat orang itu tertarik, terdorong, termotivasi. Melaksanakan perintah-perintah agama. Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Atau rasa malu yang membuat dia tidak mau mengerjakan keharaman agama, pelanggaran agama. Tidak mau. Ada mahfud. Ini yang diinginkan barakallahu fiik. Lebih parah lagi ialah yang betul-betul memang tidak punya rasa malu sama sekali. Maka dikatakan seperti yang disebutkan dalam hadis, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu enggak punya rasa malu, kerjakan yang kamu mau. Dan berbahaya. Terutama kaum wanita. Ketika mereka sudah tidak punya lagi rasa malu, mereka tidak akan malu-malu untuk buka hijab. Tidak akan malu-malu untuk membuka aurat. Tidak bakal malu memamerkan auratnya dia bahkan. Jadi pada halayak ramai bahkan. Berbangga dengan itu bahkan. Tidak bakal malu untuk mengerjakan perkara-perkara mungkar. Mengerjakan perkara ma'asi. Tidak bakal malu. Bahkan yang lebih parah daripada itu pun tidak bakal malu. Dikarenakan sudah hilang rasa marunya. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Begitu pula yang lainnya. Ketika tidak punya rasa malu, maka dengan mudahnya jatuh dalam perkara mungkar, jatuh dalam perkara kemaksiatan, bahkan jatuh dalam perkara-perkara penyimpangan dosa, penyimpangan agama, bahkan mungkin terjatuh dalam perkara-perkara yang lebih besar daripada itu, kesyirikan dan kufuran. Karena kita rasa malu. Ini membahayakan terutama bagi kaum wanita. Ketika tidak ada lagi rasa malu, maka akan terbuka luas di hadapan dia pintu-pintu kejelekan, pintu-pintu keburukan. Dengan rasa malu ini akan tertahan dari itu semuanya. Allahul musta'an. Dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya rasa malu itu akan muncul dengan dorongan iman. Tergantung sejauh apa keimanan dia. Sehidup apa keimanan dia. Ketika imannya kuat, ketika imannya menanjak, takwa dia tebal. Maka akan kuat pula rasa malunya. Jadi ketika merasa keimanannya menipis, hatinya mulai mati, maka akan hilang pula rasa marunya barakallahu. Beliau menjelaskan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Itu yang kedua, beliau mengatakan wa ala hasabi hayatil qalbi takunu minhu quwwatu khuluqil haya. Wa qillatul haya'i min mautil qalbi warruh. Fakullama kana al-qalbu ahya kana al-haya'u atam. Yang artinya kata beliau rahimahullah, sebatas kehidupan hati. Sesuai dengan kadar hidupnya hati. Dari situlah kekuatan rasa malu. Kekuatan akhlak yang namanya malu. Maka orang yang tidak punya rasa malu atau sedikit rasa malunya, pertanda hatinya mati, rohnya mati, jiwanya mati. Namun manakala hati itu semakin hidup, maka akhlak perangai rasa malunya akan semakin sempurna. Dari hayatul qalbi, dari hati. Nah, hati itu hidup atau mati tergantung iman dan takwanya. Yang menghidupkan hati itu iman, takwa kepada Allah Azza wa Jal. Yang menghidupkan hati itu amal saleh. Sehingga erat kaitannya. Semakin imannya kuat, semakin imannya menanjak, semakin takwanya tinggi kepada Allah Azza wa Jal, semakin semangat dalam beramal saleh, semakin hidup hatinya. Dan ketika semakin hidup hatinya, semakin muncul, semakin kuat perangai rasa malu tadi. Malu yang terpuji. Maka sangat erat kaitannya barakallahu fikum antara malu dan keimanan. Yang dikatakan malu itu cabang daripada keimanan. Imannya menipis, imannya berkurang, rasa malunya akan semakin menipis, akan hilang. Semakin rusak hatinya, semakin mati hatinya, semakin melemah keimanannya, semakin pudar pula rasa malu dia. Dan akibatnya nanti akan mengerjakan perkara-perkara yang mengerikan, dikarenakan tidak punya rasa malu lagi. Wallahul musta'an. Dijelaskan pula oleh beliau Syaikh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sala 'an ad-dawa'i as-safi, atau kitab dawa-dawa. Beliau menjelaskan di antara sebab hilangnya rasa malu ialah al-ma'asi, perbuatan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu hukuman bagi orang yang bermaksiat. Dicabut rasa malunya oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala berkata dalam bukunya Al-Jawabul Kafi, wa min uqubatil ma'asi zahabul haya الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير وذهابه ذهاب الخير أجمع. Kata beliau termasuk hukuman bagi ahli maksiat hilangnya rasa malu dari dia, padahal rasa malu itu merupakan kunci hidupnya hati. Hidupnya hati, hati yang hidup itu sumber semua kebaikan. Maka ketika rasa malu telah hilang, hilang pula bersamanya semua kebaikan. Allahul musta'an, akibat maksiat. Belum mengatakan lagi setelah itu. Wal maqsudu anna adh-dhunuba tud'iful haya'a min al-'abdi hatta rubbama tan salikhu minhum bil kulliyah. Maksudnya ialah, kata beliau, dosa-dosa maksiat-maksiat melemahkan rasa malu dari seorang hamba. Bahkan bisa jadi rasa malu itu hilang secara keseluruhan diakibatkan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta innahu rubbama la yata'atharu bi ilmin nas bi su'i halih walabitila'ihim lahu. Bahkan bisa jadi tidak berpengaruh bagi dia ketika semua orang mengetahui keadaan dia jelek. Ketika semuanya tahu keadaan dia yang jelek, tidak ngefek. Walaupun orang semuanya lihat, semuanya tahu, tidak ngefek. Jika akan sudah hilang rasa marunya, diakibatkan dosa-dosa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah tidak punya rasa malu, walaupun dia membuka auratnya ya di depan banyak orang, semuanya menyaksikan, semuanya melihat, tidak ngefek. Dikarenakan sudah hilang rasa malunya akibat dosa. Bahkan kata beliau, bal kathirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'al. Bahkan banyak pula dari mereka yang justru memberitakan keadaan dirinya dan kejinya, jeleknya, rendahnya tindakan dia. Tindakan dosa, tindakan mungkar, tindakan yang keji, tindakan yang kotor, malah dia bangga dengan itu. Dia sandarkan kepada orang lain. Bahkan dikampanyekan sama dia. Naudzubillah. Kalau banyak sekarang sudah putus urat malunya. Allahul musta'an. Kata beliau, wal hamilu lahu ala dzalik insilahuhu minal haya. Yang menyebabkan dia sampai seperti itu dikarenakan sudah terlepas, sudah hilang rasa malu dia. Allahul musta'an. Maka kata beliau, wa idza wasala 'abdu ila hadhihi al-hal. Ketika seorang hamba sampai pada titik nadir seperti ini, lam yabqa fi salahihi matma, maka kita sudah enggak punya harapan lagi tentang kesolehan dia. Sudah enggak punya harapan. Pupus harapan kita mengharapkan dia menjadi hamba Allah yang saleh. Allahu musta'an. Maka iblis jangan gampang memangsa dia dan menyeret dia ke jurang-jurang kebinasaan, jurang-jurang kehancuran. Ingat, sumbernya adalah al-ma'asi wa-dhunub. Dosa-dosa dan kemungkaran maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dari sini akan semakin memudarkan rasa malunya, menghilangkan rasa imannya. Semakin lama semakin pudar. Semakin lama semakin lemah keimanannya. Akhirnya pada ujungnya malah bangga dengan maksiatnya, bangga dengan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk supaya memiliki rasa malu yang sangat tinggi, pupuk keimanan. Sumbernya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga keimanannya, dipupuk keimanannya dengan amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan muncul rasa malu tadi pada seorang hamba. Ketika muncul rasa malunya, akan semakin bagus iman dia, akan semakin sempurna keimanan dia, akan semakin termotivasi untuk mengerjakan perkara yang ma'ruf, menjauhi perkara yang mungkar, dan akan semakin meningkat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak lagi punya rasa malu, efeknya tadi akan mengerjakan segala sesuatu yang mungkar dengan tanpa merasa risih, walaupun dipandang sama orang lain, bahkan dia pun mengkampanyekan kemungkaran tadi di depan banyak orang. Auzubillahi min dzalik. Di mana katanya Rasul, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu enggak punya rasa malu, maka perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Khulasanya adalah bahwasanya sifat dan perangai malu ini sangat penting kita miliki. Sangat penting kita miliki, dan itu dengan pondasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama, rasa malu yang terpuji itu pada seorang insan ada dua macam. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis idza lam tastahi fasna' ma syi'ta dalam kitab beliau Syarah Arba'in Nawawiyah, beliau mengatakan, "Tsummal haya'u naw'ani aidha min wajhin akhar." Kemudian rasa malu itu juga dibagi menjadi dua, dipandang dari sisi yang lain. Beliau mengatakan, "Naw'un ghariziyyun tabi'i wa naw'un akhar muktasab." Ada rasa malu yang merupakan tabiat asal seorang insan. Rasa malu yang merupakan tabiat asal seorang insan. Dan yang kedua, rasa malu yang memang harus diupayakan, diusahakan. Yang pertama luar biasa. Allah memberikan anugerah kepada dia rasa malu. Dalam tabiatnya, dalam fitrah, dalam pembawaan dia. Maka itu sangat bagus. Tinggal disempurnakan. Tinggal diperbagus supaya rasa malunya syar'i. Yang kedua adalah yang muktasab. Seseorang insan sebelumnya kurang memiliki rasa malu. Dia latih. Sehingga dia punya memiliki rasa malu yang semakin sempurna, yang semakin indah dengan usaha dia. Namanya haya'un muktasab. Yatamarranu alaihil insan. Dia berlatih. Dia menguji dirinya. Berupaya sekuat tenaga menumbuhkan rasa malunya dalam jiwa dia. Dengan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dua-duanya bagus. Namun yang paling afdal kata Syekh Ibnu Utsaimin ada rasa malu yang merupakan topiat asal seorang insan. Sebab sudah ada pada dirinya, tinggal dia poles, dia perbagus, dia perindah dengan bimbingan syariah. Dengan bimbingan syariah. Maka ini yang kita upayakan. Di antara upaya untuk tumbuh pada jiwa kita rasa malu, yang pertama ialah ala ilmu syar'i. Masing-masing kita harus memiliki ilmu syariat. Ilmu inilah yang akan membentuk kepribadian kita. Ilmu inilah yang akan menunjuki kita. Ini perkara baik, ini perkara yang buruk. Perkara baik dikerjakan pun tinggalkan. Ala ilmu syar'i. Yang kedua yang akan membuat kita memiliki rasa malu ialah muraqabatullahi tabaraka wa ta'ala. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini Allah melihat kita semua, menyaksikan kita semuanya, mengetahui yang rinci, yang detail dari apa yang kita kerjakan semua. Allah mengetahuinya, Allah mencatatnya di Lauhul Mahfudz, semua Allah tahu. Tidak ada yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya muraqabatullah. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan muncul rasa malu. Malu tidak mengerjakan perkara yang ma'ruf, malu mengerjakan perkara yang mungkar. Cara yang ketiga untuk mewujudkan rasa malu dalam jiwa kita adalah al-bi'ah salihah. Pentingnya tinggal di lingkungan yang salihah. Lingkungan dengan nuansa islami, nuansa salafiyah akan melatih kita untuk malu, memiliki rasa malu dalam interaksi, dalam bermuamalah, dalam perkara-perkara yang lainnya. Kita akan terdidik, terlatih untuk memiliki rasa malu dengan lingkungan-lingkungan tadi. Yang keempat, sebagai upaya untuk memiliki rasa malu adalah suhbatul akhyar. Kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang yang salihat, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Teman yang baik itu akan menularkan rasa malunya kepada kita. Akan mengajari kita rasa malu. Akan membuat kita juga malu. Malu yang terpuji. Wallahul musta'an. Ini sangat penting sekali yang namanya suhbatul akhyar. Agama kita tergantung pada sahabat karib kita semua. Wallahul musta'an. Dan terus berlatih. Supaya semakin sempurna rasa malu yang ada pada kita. Dan yang kelima adalah dengan selalu menanamkan dalam jiwa kita dampak negatif tidak punya rasa malu. Dampak negatif tidak punya rasa malu. Rendahnya, hinanya, betapa kecilnya, betapa kotornya ketika orang tidak punya rasa malu. Ini terus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing sehingga termotivasi untuk senantiasa memiliki rasa malu, termotivasi untuk mengejar kebaikan, termotivasi untuk jauh dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Wallahul musta'an. Terutama bagi wanita muslimah. Bagi wanita muslimah. Dan terakhir, sebagai pembahasan terakhir untuk wanita muslimah, di antara bentuk-bentuk atau mazahir al-haya, bentuk rasa malu pada kaum wanita muslimah ialah mereka ketika keluar rumah atau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya selalu berhijab dengan hijabun syar'i. Ini rasa malu yang luar biasa. Dan untuk rasa malu ialah menutupi semua auratnya ketika keluar rumah atau di depan yang enggak layak bagi dia. Itu juga menunjukkan rasa malu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan interaksi dengan yang bukan mahramnya. Dia akan menjaga diri, dia akan menjaga suaranya. Jangan sampai terdengar oleh laki-laki yang lain yang bukan mahramnya. Ketika interaksi juga dengan suara yang normal, tidak diperhalus, yang memunculkan yang namanya fitnah. Itu pun ketika kondisinya terpaksa. Dan yang lain-lainnya ada perkara-perkara yang cukup masyhur menunjukkan mazahir bentuk-bentuk rasa malu yang ada pada seorang muslimah. Biasakan seperti itu, maka insyaallah taala akan membuat muslimah menjadi muslimah yang salihah, yang betul-betul memiliki rasa malu yang sangat tinggi seperti yang dicontohkan oleh para anbiya wal mursalin, dicontohkan oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dicontohkan oleh para ulama una dalam berinteraksi dengan sesama. Wallahu musta'an. Ini yang bisa saya utarakan sebagai wasiat untuk saya pribadi, untuk ikhwah sekalian, dan terutama untuk para salafiyat, baik ummahat atau akhwat salafiyat yang punya komitmen mengamalkan sunnah dengan pemahaman salaf, mereka harus menjadi percontohan garda terdepan dalam sifat malu ini. Jangan malu-maluin. Malu, tapi jangan malu-maluin. Malu-maluin itu enggak ada malunya. Kalau rasa malu, terpuji. Semoga manfaat dan semoga di masa akan datang rasa malu kita semakin kuat sehingga mendorong kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf, menjauhkan kita dari perkara-perkara yang munkar. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang saya utarakan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada fadhal. Di sini ada abak-abak ini. Ada yang mau tanyakan, silakan. Fadhal terkait dengan bab ini barakallahu. Baik. Pertanyaannya, sang suami kerja. Tidak sedang enggak di rumah. Yang di rumah adalah para ummahat. Para ummahat kan di rumah masak. Gitu ya. Masak-masak dan segala macam. Beli sayurnya atau beli apanya di tukang sayur. Yang biasa lewat di depan rumahnya tukang sayur yang laki-laki yang jualan. Apakah dia bisa interaksi di situ? Sebenarnya banyak opsi memungkinkan sesungguhnya bagi dia dan suaminya untuk ketika waktu longgar beli sayur berdua disimpan di kulkas. Mungkin insya Allah mungkin. Artinya kan ada beberapa sayur mayur yang memungkinkan ditaruh di kulkas. Lauk pauk, ayam, daging, ikan memungkinkan untuk ditaruh di kulkas. Dan gitu ya. Belanja sama suami ketika waktu longgar ditaruh di kulkas. Ini opsi. Atau dia punya anak. Dia punya anak laki-laki. Dikasih daftar belanjaan. Itu anak laki-laki yang keluar ke sana. Datang ke tukang sayur tadi itu. Belanja ini. Yep. Atau barang-barang titip. Tetangga yang baik. Misalkan dia punya tetangga yang bagus. Interaksinya dengan dia. Pengertian. Masya Allah. Titip tetangga. Titip orang lain. Belanjaan dia tadi. Banyak opsi. Selagi masih memungkinkan yang seperti ini. Itu yang seharusnya. Namun ada kalanya. Kondisi seperti itu gak terwujud. Mau tidak mau harus dia yang keluar. Suami tidak ada, anak pada mondok kabeh. Titik tetangga juga tidak ada yang dititipi. Harus dia yang keluar. Maka disinilah ujian rasa malunya. Wanita muslimah yang punya rasa malu, dia akan berhijab dengan hijab yang syar'i. Walaupun di depan rumahnya. Tapi kan bukan dalam rumah. Mungkin akan nampak, apalagi laki-laki yang jualan. Dia akan menggunakan hijab yang syar'i. Nampak pada dia rasa malu situ. Jadi enggak kemudian ngobrol sama tukang sayurnya. Enggak. Sebatas apa yang dia cari. Dia akan berusaha untuk menjauh. Jangan sampai berdekatan dengan yang bukan mahramnya. Dia akan memilih yang dia perlukan. Sudah. Kemudian dia bertanya, iya harganya berapa sekian? Bayar. Selesai. Diambil lagi. Pergi dia. Itu akan nampak wanita yang memiliki rasa malu dan yang malu-maluin. Itu kelihatan. Maka tunjukkan di situ rasa malunya. Interaksi sesudah hajat, selesai, pergi. Selesai, pergi. Nah kemudian itu ada yang jual laki-laki. Bapak-bapak pada berkerumun, tahu-tahu ikut nimbrung situ. Saling milih, senggol-senggolan dan segala macamnya. Ini gak punya rasa malu ini. Kalau sudah begitu, sudah pakai hijab, pakai cadar, kayak gitu lagi. Malu-maluin. Mencoreng-moreng keindahan hijabnya. Mencoreng-moreng keagungan dan keanggunan hijabnya. Maha kata. Suka sama malu. Kalau lagi banyak bapak-bapak, enggak masuk dulu. Sampai mereka selesai, atau ada tempat yang longgar, bilang, Pak itu Pak ini atau dia ngambil dah ini berapa sih bayar selesai. Itu kalau kondisinya mengharuskan demikian. Itu pentingnya rasa al-haya, rasa malu. Ini kalau terkait dengan bab interaksi namanya hishmah. Hadhihi al-hishmah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang lain? Ini itu korban status namanya. Kenapa nih? Menceritakan keharmonisan rumah tangga dia di dalam status. Padahal kita di curhat pribadi di status. Nah itu kan gak beres namanya ya kan. Yang namanya rumah tangga itu kan privasi. Rahasia berdua dengan sang suami. Ini korban status. Ya jelas gak boleh ya sih. Itu menunjukkan gak punya rasa malu. Ya, hal-hal yang terkait dengan suami istri itu disimpan rapat-rapat. Hanya kamu dan dia yang tahu. Kamu harmonis seberapa tingkatnya dan segala macam kamu yang tahu sudah. Terkait dengan masalah pribadi, jangan sebutkan kepada orang lain. Kepada suami kamu atau yang berkompeten dalam bidang ini. Nah, ngomong kepada ayahmu atau ibumu atau saudara kamu yang bisa menyelesaikan persoalannya kamu. Mungkin. Kalau pengen status curhat apa bahasanya kalau orang aduh saya enggak bisa paham ya Pak. Hah? Lagi apa namanya? Dah pas bagai gitu lah. Lagi kalau mau lagi kalau lagi PT lagi apa lagi bukan LGBT ya. Lagi PT gitu. Jangan LGBT sedang PT. PT nih. Ini yang namanya lebay ya gini. Allah minta. Ada mayan bagi. Sehingga enggak sepatasnya seperti itu. Ini menunjukkan sudah mulai terkikis rasa malu pada seorang wanita muslimah. Jangan dikerjakan. Sehingga ketika ada grup WhatsApp, grup WA, apa Telegram di kalangan para ummahat dan para akhwat. Itu faedah, faedah ilmiah atau perbincangan yang sifatnya mubah. Bukan terkait dengan rahasia rumah tangga atau yang lain-lain. Barakallahu. Naam. Kemana ini? Misalkan dia punya toko gitu. Hah? Punya toko atau mungkin punya gerobakan atau apa gitu. Jadi yang jual biasanya suaminya. Nah, gitu ya, pas suaminya lagi tidak ada atau lagi ada apa begitu, nah, istri yang jaga, yang beli mungkin ada laki-lakinya. Juga sama tadi, itu ujian rasa malu dia. Perkara yang boleh, bukan perkara yang diharamkan dalam agama, boleh transaksi jual beli dengan yang lain jenis boleh. Tapi dengan batas secara malu. Menunjukkan pandangannya, segala macamnya, enggak banyak ngomong. Yang mana? Ini. Apa sebabnya ngomong? Dia ambilkan, sudah. Siapa? Marifu. Ambil, selesai. Jadi sebatas hajat saja. Nah, kemudian ngelayani sambil cerita, sambil ngobrol sana sini, guyon-guyon sana sini. Itu anaknya orang. Ya, pandangan dia anak-anak, tapi sudah ABG. Sudah mulai ngerti gitu. Namamu siapa? Tawa-tawa gitu. Ganteng kamu ya. Kamu anaknya siapa? Oh, Masya Allah. Mungkin dia bapaknya juga di ganteng ini. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi kamu punya rasa malu ya seperti ini. Jangan. Makanya itu ujiannya di situ. Jadi kalau ada poin-poin seperti ini, diuji rasa malunya. Nah, yang mendorong punya rasa malu, iman dia dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi error, lagi futur, wah bahaya sih. Lepas dari rasa malu akan membahayakan. Barakallahu. Tetap yang transaksi cuman tetap dijaga rasa malunya dan hismahnya harga dirinya di situ. Barakallahu. Dan sebisa mungkin ya, suaminya. atau anak laki-lakinya. Kalau terpaksa, maka dia. Tapi dengan menjaga tetap kehormatan dirinya dan rasa malu dia di situ. Barakallahu fikum. Ayo. Bibi. Pertanyaannya, jawabannya panjang atau rinci. Apa batasan aurat bagi wanita? Itu ya? Ya, terkait dengan apa? Ya, kalau dirinci cukup panjang, tapi labas. Kalau wanita tadi dengan suaminya saja, hanya berdua dengan suaminya, tidak ada lagi yang lain, maka tidak ada batas aurat. Dipahami? Khusus pasutri tidak ada orang yang lain. Dalam kamar itu tidak ada aurat. Terserah Anda. Baik. Wanita dengan selain suaminya, dengan mahramnya, anaknya, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dengan mahram-mahramnya. Yang umum terlihat pada wanita. Misalkan rambutnya, atau bagian lehernya, tangannya, kemudian kakinya, telapak kakinya, seperti itu. Itu batas dengan mahram. Tidak boleh bagi perempuan di depan mahramnya menggunakan pakaian-pakaian yang mini, seksi, ketat. Tidak boleh. Tidak boleh. Hanya seperti yang umum nampak pada wanita muslimah. Barakallahu fikum. Baik, yang ketiga batas aurat perempuan di depan perempuan yang lain. Sama-sama wanita. Ada khilaf di kalangan ulama. Kebanyakan ulama merujukkan dari mulai pusar sampai lutut. Itu aurat. Ini maknanya bukan kemudian perempuan di tengah-tengah perempuan yang lain buka-bukaan. Enggak ada yang mengatakan demikian. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, enggak demikian pemahamannya. Maksudnya ketika di tengah-tengah ada yang terbuka. Terbuka, tersingkap. Lagi menyusui misalkan. Itu enggak berdosa, karena bukan mahram. Bukan aurat. Di tengah-tengah wanita muslimah. Dipaham ya? Tapi kemudian di tengah perempuan dibukai semua, yang nampak cuman yang nutup cuman udel sama itu ya enggak demikian. La yaqulu hadza muslim, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Tidak ada seorang muslim yang mengatakan demikian. Ini ketika tersingkap atau terbuka itu bukan aurat, bukan dosa. Jadi ditutupi, harus punya rasa malu di situ. Difahami insyaallah ya? Difahami. Barakallahu fikum. Adapun perempuan dengan yang bukan mahramnya, maka harus tutup semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Enggak boleh transparan, harus tebal, enggak boleh ketat, harus longgar. Enggak boleh pakaian tasyabbuh dengan laki-laki atau tasyabbuh dengan orang kafir atau perempuan yang fasikah. Enggak boleh pakaian syuhrah. Tanya diikhtilafkan terkait dengan masalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Ada khilaf tapi semuanya sepakat. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Ditutup wajahnya. Ditutup telapak tangannya. Dikarenakan zaman fitnah. Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara ulama kita yang mengatakan mustahab bukan wajib. Tetap menasihatkan di zaman sekarang ini. Sangat dianjurkan bagi muslimah untuk menutup wajahnya dengan hijab. Dan telapak tangannya dikarenakan zaman fitnah. Paham siapa ya? Maka tidak boleh bagi perempuan muslimah keluar rumah. Kelihatan telapak kakinya, betisnya. Kelihatan telapak tangannya disingkap. Kelihatan apa namanya sikunya. Tidak boleh itu aurat bagi dia. Adalah Yesus. Difahami ya? Tetap keluar dengan rasa malu, dengan rasa hikmah. Menjaga kehormatan dirinya. Menggunakan hijab yang syar'i dengan telapak tangannya ditutupi dengan kaos kaki dan segala macamnya sempurna dia beli tidak menghalangi aktivitas dia. Ya benda. Kalau dia beli ya benda, tak menghalangi. Dia beli sesuatu, ada masalah. Yang ini. Dia ingin megang. Jadi pegang aja kenapa? kan kotor, cuciin. Kok bingung? Tapi gitu ya. Assalamualaikum. Terkadang harus meraba gitu. Ya sudah. Dia apa namanya menepi, nggak ada yang lihat. Dia tutupi dengan hijab yang lebar, dilepas kaos tangannya. Tangannya terbuka, dia meraba apa yang dia inginkan supaya dia yakin ini bagus, misal kayak kain dan segala macamnya. Selesai, sudah dipasang lagi kaos tangannya. Bisa. Bukan perkara yang susah. Sehingga di sini ujian rasa malu. Anda punya rasa malu atau tidak? Dan itu ujian keimanan bagi mereka semua. Iman kamu sedang naik atau sedang surut. Tergantung imannya. Maka berefek pula pada rasa malunya. Allahumma musta'an. Nah. Perempuan yang tidak punya rasa malu. Misalnya kalau diajak makan sama suaminya di sebuah rumah makan. Santai dia. Ya udah. Makan-makan aja. Dibuka hijabnya. Tangan dibuka. Mangan dia biasa aja. Orang mau lalu lalang. Mau lihat tidak ada masalah. Anda tidak punya rasa malu. Nah, yang punya rasa malu dia akan ngomong. Cari ke tempat yang zen. Jadi kayak gitu. Bukannya sok gaya enggak. Ya terkait dengan keadaan dirinya. Dia cari yang agak sepi. Terpaksa ya agak mahal sedikit. VIP room. Gitu bahasanya ya. Ruang yang VIP tersendiri begitu. Dengan dia bebas. Atau kalau gak mungkin kan. Dia akan memakan dengan menutupkan makanan menggunakan hijabnya dia. Dia makan di balik dada tadi itu. Itu dengan rasa malu. Ditumbuhkan itu pada keluarga kita, anak-anak putri kita, supaya mereka menjaga rasa malunya. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Jangan bermudah-mudah. Sekali bermudah-mudah dalam satu poin, merempet ke poin berikutnya, poin berikutnya, poin berikutnya, poin berikutnya, akhirnya kebablasan, akhirnya rasa malunya tidak ada. Hijab hanya semata-mata nutupi saja, tapi kelakuan-kelakuannya kayak orang awam. Ya, pakai cadar, tapi kelihatan sampai sikunya, selfie. Spread. Diposting. Apa namanya? Bahasanya, new generation of salaf. Masya Allah. Salafi generasi baru. Masya Allah. Talafi namanya itu, bukan salafi. Spread. Perempuan. Kemudian dengan bikin-bikin, la haula wala quwata illa billah. Di mana rasa malunya itu? Ini dia kan tasyahulat, bermudah-mudah pada satu poin, akhirnya melebar, melebar, melebar. Dalam banyak hal, akhirnya lepas dari kontrol, enggak ada rasa malunya. Hanya nempel cadar, tapi kelakuannya sama kayak orang awam. Allahu musta'an. Jangan sampai demikian. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Sambun. Cekap. Ada lagi. Ada hobo. Pinggir jalan yang mana? Aspal luar itu. Oh, yang di situ, depan situ yang ada rumah depan itu yang hadapan, ya mak sepatutnya. Ketika diketahui ini jam-jam orang ramai lalu lalang, jangan di pinggir jalan. Yang laki-laki aja Rasul mengatakan iyyakum wal julusa fi turuqat. Apa dia? Hati-hati kamu jangan tongkrongan di pinggir jalan. Laki-laki, apalagi perempuan. Kalau mau berbincang dengan yang lain, masuk dalam rumah, gitu loh. Ayo masuk rumah, ngobrol di dalam rumah, kan asik. Ada apa kemudian nongkrong di teras rumah, gitu ngobrol bareng asik, bercanda sama anak segala macamnya. Ada macam tadi. Apalagi di masa dan saat-saat banyak orang lewat. Jangan demikian. Jangan demikian. Alhamdulillah jaga sifat yang satu ini supaya terjaga kehormatan kita, terjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibiasakan bermudah-mudah dalam hal seperti ini. Akan membahaya. Apa lagi tadi? Nah itu penting, ini terkait dengan permasalahan bagaimana kalau keluarga kita main ke familinya atau main ke family kita, terkait dengan istri kita, terkait dengan suami kita, terkait dengan anak-anak kita itu bagaimana. Ini perkara yang sangat bagus. Di sini pentingnya kita memberikan arahan-arahan kepada anak-anak. Selama mereka masih belum balik, masih kecil-kecil, itu lebih ringan. Yang mungkin masih biasalah dengan apa namanya, yang bukan mahramnya, sepupu-sepupunya, atau apa namanya, anak-anak putri kita masih kecil dengan suaminya, bibinya. Itu masih ringan, kalau belum mahram. Tapi ketika sudah mulai dia paham, dia belum balik, tapi sudah mulai paham, dikasih pengertian. Ini bukan mahrammu, ini bukan mahrammu, yang boleh ketemu. Dilatih. Kan dia tanya, kenapa ini kok bukan mahram? Mahramnya kamu tuh yang ini. Pakmu, ini anak putri ya, pakmu, putrimu, ini mahramnya kamu. Itu bukan mahram. Family kamu. Cuman bukan mahram kamu. Enggak boleh ketemu, enggak boleh lagi-lagi salaman, enggak boleh lagi main bareng. Ya, jadi kamu main sama mahram-mahram kamu sendiri, yang putri atau yang mahram kamu. Yang putra diingatkan, ini mahram kamu, bolehmu, budimu. Yang ini bukan. Dikasih pengertian. Nanti lama-lama dia akan paham. Dengan sendirinya akan terpilah. Jadi ketika dia bermain di family, dia bisa memilah. Ketika sama paginya, dia salaman. Yang lainnya, mohon maaf. Yang lagi sama budinya atau bulinya, dia akan salaman. Yang lainnya, mohon maaf. Ini penting ditanamkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, memberi pengertian kepada family kita. Ini harus penting. Ada proses menyampaikan ilmu kepada mereka dengan bahasa yang baku dan mohon maklum. Bukan enggak suka family, cuman ada bimbingan-bimbingan di dalam Islam yang demikian. Jika pas anak saya kok enggak mau, anak saya kan putri, kok enggak mau salaman sama suaminya budi dia, itu dimaklumi. Ini bukan mahramnya dia, dia akan salamannya kepada paliknya sendiri atau pakdinya sendiri. Jadi paham ya? Dikasih pengertian. Ya, ketika anaknya itu mempraktikkan apa yang kamu sampaikan, keluarga itu paham. Dan itu butuh waktu supaya mereka memahami kondisi antum yang tadi. Dan mereka akan maklumi ketika antum muamalahnya baik dengan family-family yang lainnya. Muamalah bagus, dengan wakil budi bagus, dengan saudara-saudari bagus, semuanya bagus. Tapi antum mulai mengajari mereka hal-hal yang seperti ini. Paham ya? Pelan-pelan. Ketika antum main ngerti, nanti family kamu, mikir. Ada ini loh. Kamu gak boleh ketemu. Alhamdulillah. Subhan balik. Makasih pak. Ini antum kasih mereka respon. Bisa misalnya ya. Tapi kalau kita berusaha untuk meng-cut itu anak-anak. Sudah gak usah main ke rumah family. Nanti ikhtilaf segala macamnya. Antum makanya gak pernah muamalah sama mereka. Gak pernah seturahmi kepada mereka. Jauh dari mereka. Akan runyam depannya nanti. Ini orang ngaji di mana ini? Lupa sama bulenya, sama padenya, sama ini. Tali mau pergi, jangan-jangan punya pemahaman apa lagi. Ada apa ini? Curiga. Padahal antum hanya sekedar menghindari ikhtilaf. Kan gitu ya. Tapi ketika antum mengupayakan upaya tadi itu hanya proses saja. Proses butuh waktu. Lama-lama mereka akan paham. Mereka akan memahami. Barakallahu fiik. Bisa misalnya ya. Nah, ketika antum bagus muamalahnya, mereka akan terbuka. Antum orangnya baik, antum orangnya mau sama family, sama keluarga. Tapi antum punya kode etik. Bisa. Kalau mendapati pada sebagian family ada yang buruk akhlaknya, masyhur, bisa. Kita ngasih warning kepada anak-anak. Itu mahrammu. Tapi hati-hati ya. Maman kamu yang satu ini kalau ngomong kayak gitu. Jangan ditiru. Jadi diajari muamalah umum yang bagus dan dikasih warning, jangan niru yang jelek-jelek. Gitu. Kalau antum kasih aja mungkin dia bakal dakwahi pamannya. Sama pamannya gitu ngomongnya. Siapa? Le, masa sih ngomongnya kayak gitu, Le. Lumayan gitu. Kan anak kecil ngerti apa kan gitu ya. Ya, sedikit-sedikit ngerti gitu. Masa Malik sudah tua kok masa ngomongnya kok kotor seperti itu. Apakah sebaiknya? Itu nanti mereka yang biasanya nanti sedikit masuk. Al-Muhim bisa di warning. cuman hanya itu, bukan dekat. Enggak, muamalah yang bagus dikarenakan masih mahramnya dia, cuma diingatkan muamalah umum saja. Hati-hati dari orang yang seperti ini, jangan. Jadi intinya itu antum membuat opini tengah-tengah family, antum itu senang keluarga, nyambung dengan mereka, tapi kami punya kode etik dengan bimbingan syariat. Nanti enak tarik kelas itu. Nanti dengan sendirinya kalau sampai sudah paham, antum main langsung ngerti. Oh, ada pelan. Langsung laki-laki sendiri, perempuan sendiri, kisah gitu lumayan. Ya terkadang terpaksa ya ngomong dengan yang lainnya bukan mahram. Ini sebatas ngomong biasa. Kan itu orang ngomong kan begitu. Nah, tahu-tahu ipar-iparnya antum nanya ke antum, Mas, dia kabari Mas. Alhamdulillah. Kan gitu, menang toy. Mas, menang toy. Mas, jangan. Ya, ya gimana lagi? Tapi antum tidak langsung guyon sama mereka. Enggak, santai aja. Dia mungkin dinemui istrinya antum di sana. Dari jauh terus dia tanya, Ima kabari Mas. Alhamdulillah, baik-baik saja. Santai aja, kita alhamdulillah. Paham ya, terkadang seperti itu. Karena ada batas-batas yang harus diperhatikan dan itu penting dijelaskan kepada family. Itu lebih bagus daripada antum langsung mengkat tidak pernah menghubungi keluarga. Itu akan negatif dampaknya nanti. Paham ya? Ewa. Nampaknya kok banyak gayungnya ini. Gayungnya kebanyakan sambutannya banyak ini ya kan. Gayung bersambut. Apa mana ini? Wallahu alam, saya belum tahu dengan rinci masalah ini. Terkait dengan isu di Saudi diperbolehkan perempuan nyetir mobil. Wallahu alam. Seingat saya pernah ada wacana yang sempat-sempat saya perhatikan juga kayaknya belum dilaksanakan. Ada yang mengatakan karena aturan sangat tetap, jadi nggak secara mutlak boleh. Ada ketentuannya harus begini panjang banget aturan mainnya. Jadi nggak secara mutlak apa yang dibayangkan. Baraklah itu. Kalau para yang pernah saya baca para masyarakat yang ada di sana dikarenakan itu merupakan SK pemerintah ya sabina wa ta'na. Namun dalam batas yang sangat ketat yang diatur oleh pihak hukuman di sana. Kalau ternyata dalam pandangan agama perkara yang melanggar syar'i, ya enggak bisa diikuti ya. Kita kan pakai dalil, ayat, hadis dengan pemahaman salaf, bukan terkait dengan negara bulan, negara alam. Penerapan di Indonesia tidak seperti yang di Saudi. Anda kalau membaca syarat-syarat yang panjang banget, enggak mungkin di sini. Kalau di sini kan ya memang bebas. Bebas tanpa batas. Kan begitu. Itu yang enggak diperkenankan oleh para ulama. Ininya seperti itu. Jadi kalau dipastikan dulu rincian masalah ini, saya kurang begitu mengikuti. Jadi setahu saya ada ketentuan panjang di situ. Dan yang kedua yang paling penting yang kita ikuti adalah hujjah. Dalil, ayat, hadis dan keterangan para ulama. Bukan negara, bukan bangsa, tapi dalil. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya cukup sekian insya Allah ya. Persiapan maghrib. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Dan semoga ke depan. Al-Sunnah wal-Jamaah Salafiyin dan Salafiyat. Di mana pun mereka berada. Menjadi percontohan yang bagus. Di dalam memunculkan dan menumbuhkan rasa malu. Di kalangan kita yang laki-laki. Dan juga di kalangan para wanita. Ummahat, akhwat. Sehingga tercipta suasana yang bagus. Dalam perkara muamalah. Menumbuhkan rasa iman dan takwa kepada Allah Azza Wajalla dengan rasa ma'ruf tadi. Amin ya rabbal alamin. Ini masih saya utarakan. Nakbati lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.